sanongos di gunung pasti gelak ketemu. Uya nongos di pase asam nongos di gunung yang ketemu jalan rasane. Yang ketemu jalan rasane.